Wes mosok rahmatan lil alamin kelompok. Piye to? Mosok Bhinneka Tunggal Ika kelompok. Pancasila kelompok. Emang ada orang enggak setuju Pancasila? Selama dia manusia, dia pasti setuju Pancasila. Situasi kita ya, tidak pernah menjadi bangsa Indonesia. Bahkan presiden sampai rakyatnya tidak pernah menjadi bangsa Indonesia. Maksudnya menjadi itu begini loh. Kamu naik sepeda sama nyupir truk beda dong. Cara berpikirnya, pertimbangannya, rasanya beda dong. Kalau kamu di gang belok, kalau sepeda ya ngibrit aja. Tapi kalau truk kan harus haluan ke kanan dulu dan seterusnya. Nah, diri kita ini adalah diri kita dengan kepentingan kita, bukan diri bangsa Indonesia. Alhamdulillah kita ini kan tidak ikut itu semua karena kita berpikir sebagai bangsa Indonesia. Dan kita jaga semuanya jangan sampai ada yang tidak berpikir Indonesia di antara kita. Kita berpikir sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita ngomong Bhinneka Tunggal Ika yang tidak ada yang kita tolak. Jenenge Bhinneka lanek kita tolak enggak Bhinneka minus Tunggal Ika. Ya, iya. Bhinneka dalam kurung asal jangan yang itu terus Tunggal Ika kan gitu. Gimana? Tunggal itu. Kalau kita ngomong Pancasila semua, kalau kita ngomong kan kita ngomong rahmatan lil alamin ya. Ya rahmatan lil alamin. Setan iblis itu al alamin. Bahwa perlakuan kita terhadap penjahat dan kepada orang baik berbeda ya, ya, ya. Itu adalah rahmat. Neraka adalah rahmat kepada orang yang memang melanggar Allah. Itu kan soal cara berpikirnya Allah. Penjara itu rahmat bagi orang-orang yang korupsi kan gitu, bagi orang-orang yang melakukan kriminalitas. Yang rahmatan lil alamin itu bukan membuang siapa-siapa. Emang mau dibuang kemana? Buang itu kan dari ruang A ke ruang B lah. Ruang cuma satu, ruangnya Allah doa. Ya. Mau dibuang kemana? Tidak ada anti-anti. Tidak ada, tidak ada. Mau dibuang kemana? Kalau membuang itu kan dari meja ke tempat sampah. Ini kan cuman satu ruangan, yaitu ruangannya Allah kan gitu. Ini nggak ada yang buang. Bahwa kita caranya menampung itu adalah dengan menghukum itu bagian dari rahmat. Rahmatnya berarti yang seperti itu membuat Tuhan baru terus buat ruangan baru. Dia tapi kan dia nggak nyata loh, nggak nyata juga. Terus dia mau pinjam tempat ke Tuhan yang mana gitu. Nggak bisa. Lah mosok rahmatan lil alamin kelompok. Piye to? Mosok Bhinneka Tunggal Ika kelompok. Pancasila kelompok. Emang ada orang enggak setuju Pancasila? Selama dia manusia, dia pasti setuju Pancasila. Kurang apa sudah? Apalagi puncaknya keadilan sosial. Ya, mosok orang ada yang enggak setuju keadilan sosial kan? Jadi kan semua itu semua pertengkaran di atas itu. Berarti break-nya untuk ngecek bisnya ini ya. Kalau saya berpendapat, Buin, saya tidak punya tugas apa-apa terhadap bis dan supirnya. Saya cuma ngebit toh. Ya, saya cuma ngebit di sampingnya. Bahwa ngebit saya bisa terbang itu urusan lain. Ya toh? Bahwa saya bisa terbang, ya itu urusan lain. Tapi kan saya cuma ngebit, saya bukan penumpang bis. Saya bukan penumpang bis, artinya ya, saya bangsa Indonesia, syaratnya cuma sederhana, saya punya KTP, saya tidak melanggar hukum, saya bayar pajak, cuma itu. Gitu. Tapi kan saya tidak menjadi bagian struktural dari bangsa Indonesia. Jadi saya tidak punya tugas atas bis itu, saya tidak punya kewajiban atas bis itu. Kalaupun saya melakukan sesuatu bersama maknya, itu sedekah kita, karena sayang kita, cinta kita, sedekah kita kepada bis dan penghuninya, penumpangnya, kan gitu. Nah, karena kita tidak punya kewajiban apa-apa itu ya, saya ya kalau ditanya ya, lah sik kowe iki kamu itu jangan terus nanya sama saya supirnya ganti apa ora cak itu. Lah saya enggak ikut naik bis yang grunjul-grunjul yang saya enggak tahu. Saya kan naik bis abstrak, saya kan naik bisnya Allah. Kan gitu. Betul-betul loh, nafkah saya dari Allah loh. Hidup saya dari Allah loh. Jadwal saya dari Allah loh, semuanya loh. Nggak ada yang tidak loh. Setiap menit loh saya dijadwal Allah, dikawal malaikat Allah, dikepung CCTV-nya Allah yang luar biasa banyak. Satu detik kelihatan saya ngapain. Kan gitu. Nah, jadi kalau saya ditanya ganti presiden apa tidak, saya ganti bertanya. Lah sebentar, kamu pelajari dong urusanmu itu. Apa sesederhana itu masalahnya ganti atau tidak? Wong kelihatannya kamu sudah pelajari belum persiapan kemerdekaan dulu? Kenapa kok kita bikin NKRI misalnya? Kamu pelajari benar apa bedanya negara, apa bedanya republik dengan persemakmuran, dengan federasi, dengan kesatuan, dengan belajar kalau Amerika gimana, mau coba gimana, Belanda gimana? Sudah dipelajari belum? Kalau belum lah, terus kok kamu berani naik bis? Wong bisnya tidak jelas, gitu loh kan? Nah kalau sudah, terus kita pelajari lagi lah. Dulu Bung Karno menurut kamu bagaimana? Kan tidak ada kesimpulan juga Bung Karno baik atau buruk. Bung Karno salah atau benar, Bung Karno berprestasi apa tidak. Terus Pak Harto dipelajari enggak? Habibie dipelajari enggak? Kan enggak kita pelajari dengan seksama lah. Terus tiba-tiba kamu tanya ganti supir apa tidak, itu bagaimana? Bagaimana? Wong kamu supir-supir yang lalu kamu juga enggak pelajari kok. Kok nanyanya ke saya yang nanya ke kamu. Kan gitu. Biar ganti supir lalu ya, kan gitu kan? Saya dari luar bis kan gitu kan? Kok malah... Rakyat minta izin ke KPU untuk membenahi hati nurani dulu ya. Jadi disuruh milih kan, tadi katanya suruh pakai hati nurani. Saya izin dulu sama KPU, izin untuk mendandani hati nurani dan milih dulu. Lah ya, itu salah satu yang harus didandani dalam bis itu. Ini kondektor apa kernet? Ya enggak jelas. Nah, kernet itu kan yang bagian teknis untuk mengamankan haluan jalan dan urusan-urusan teknis yang lain, ban gembos segala macam. Kalau kondektor urusan administratif, itu juga enggak jelas. KPU itu kan yang melahirkan, ya itu mesin gilingnya pemerintah. Dari mesin giling KPU jadilah pemerintah. Kan gitu kan? Nah, berarti mesin gilingnya, nah, masa giling jagung dia bagian dari jagung? Lebih ya tapi gilingannya ke giling. Lebih ya tapi. Padahal KPU itu instansi pemerintah. Anda lihat di apa? Status resminya begitu loh, bagaimana toh gilingan kok bagian dari yang digiling? Ya, terus kamu tanya sama saya, sopo sing giling ya enaknya? Lebih ya toh, lo gilingannya neng jeruk gilingan ya, kan gitu. Jadi gimana? Jadi ini kan kita nih harus sayang sama bangsa Indonesia, kan kasihan nih 250 juta orang nggak ngerti, ya toh, tidak ngerti sedang mengalami apa, sedang menghadapi apa, sedang menjalani apa, mereka tidak benar-benar mengalami. Untungnya bangsa Indonesia sangat tangguh. Ada negara ya kuat, tidak ada negara ya kuat, kerajaan ya sudah berapa abad kuat, ya toh. Mau kerajaan kesatuan seperti Mataram ya kuat, perdikan seperti Majapahit ya kuat, rakyat menter lah, tangguh, man of all season. Mereka itu orang segala cuaca. Gitu. Jadi mereka juga tidak cemas pada bubar apa tidak, apanya yang bubar. Ada Indonesia atau tidak ya tetap mandi, tetap jualan di pojok jalan, ya toh, tetap ya tetap ngamen, tetap nggak ada masalah. Ya ada masalah, tapi itulah hidup gitu loh. Nggak kuat tinggal ngopi. Ya iya.